وصحبه ومولانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi pelajaran tajwid untuk pemula yang disiarkan oleh Radio Rasyid dan Radio Mirasul Anbiya. Dan pada hari ini memasuki pertemuan yang ke-31 insyaallah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita memasuki pelajaran tasydid. Huruf yang bertasydid hakikatnya adalah dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua adalah berharokat. Kita memasuki pelajaran yang ke-50, halaman 63. Huruf pertama diidghamkan kepada huruf yang kedua atau dimasukkan kepada huruf yang kedua. Kita baca. Pada pelajaran tasydid ini sangat berpengaruh pemahaman kita terhadap makhraj dan juga sifatul huruf. Kita baca. Tabba, bassa, adda, najja, shatta, kalla, yahuddu. Ya, pada lafadz la yahuddu, ya, ketika kita mengucapkan ha yang berdhamma maka bibir dimajukan ke depan. Ketika masuk kepada dhad yang pertama yaitu dhad yang bersukun, itu bibir dikembalikan pada posisi semula. Kemudian pada dhad, pada du, pada dhad yang berdhamma maka dimajukan kembali ke depan. Kita baca ya huddu. Lagi ya huddu. Ya hu, coba. Ya huddu. Ya. Jadi bibir sempat maju kepada pada ketika ha. Ya, ketika bot yang pertama itu kembali kepada posisi semula. Kita baca ya huddu, ya massu, ta'uzzu. Ketika uz, perhatikan ta'uzz, coba. Ya, ketika zai yang pertama atau yang bersukun karena tasydid hakikatnya adalah dua huruf, ya. Huruf yang pertama yang bersukun, posisi bibir kembali pada posisi semula. Ya. Kita baca ya ya mana tadi? Ta'uzzu. Ayo. Lagi ta'uzzu. Lagi ta'uzzu. Huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawa dan juga sifat tawassut maka suaranya mengalir bersambung, ya, bersambung dengan huruf yang kedua bersambung. Ta'uzzu, ya, ya'addu. Lagi ya'addu, ya'muddu, tabarru, bassan, maddan, azzan, wuddan, hawwan, da'an. Perhatikan pada ain, ain memiliki sifat tawassut, ya, jadi suaranya ya antara tertahan dan mengalir, jadi suaranya bersambung dengan huruf yang kedua. Da'an. Sekali lagi da'an. Ini nyambung. Ya. Da'an. Bukan da'an. Ya. Ingat ya. Jadi suaranya bersambung. Da'an, ya. Ahabba. Ahalla. Ahassa. Amadda. Ya. Talawwa. Ya. Perhatikan pada talawwa, la dibaca dengan tipis. Jangan dibaca talaw, ya. Talawwa tapi tala. Ya, lam karena memiliki sifat istifal jadi dibaca dengan tipis. Tala, ya. Talawwa. Nyambung suaranya. Talaw, gitu ya. Talaw, coba. Talaw. Talaha. Ya. Ha memiliki sifat rafawah jadi suaranya bersambung. Talaha. Kita baca. Tabba bersama-sama. Bassan juga. Yang bassan. Dari bassan. Ayo. Bassan. Adan. Adan. Udan. Kauban. Da'an. Ahadza. Ahalla. Ahassa. Amadza. Salallahu. Salamha. Ya. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Kita baca syuqatan. Langsung ketika kita masuk syu, ya, bibir dimajukan. Ketika masuk qaf yang pertama, qaf yang bersukun, ya, syuq, lidah kita angkat ke atas, bibir kembali pada posisi semula. Kita baca syuqatan, ya, bertemunya di huruf qaf, ya, itu bibir dalam keadaan kembali pada posisi semula. Kita baca syuqatan, gitu ya. Perhatikan, jadi seperti ini, syuq, syu, ya, syuqatan, ya, lagi syuqatan, uddatan, uddatan, wukila, wukila, husila. Lagi lidahnya diangkat, ya, ketika hu, ya, ketika masuk dari ha ke sad, maka ketika masuk ke sad lidahnya diangkat. Husila, bushira, yukallimuhum, yubashshiruhum, wasakharna, tebal ra'nya, wasakharna, yaqussuna. Jadi qafnya maju, kemudian kembali ke tempat semula, kemudian ketika sad yang berdhammah maju kembali. Gitu ya. Coba perhatikan saya. Ya. Yaqussuna. Yaqussuna. Nanya pendek. Saya ulang lagi. Yaqussuna. Yaqussuna. Ya, bagus. Sekali lagi. Yaqussuna. Yaghudduna. Lagi. Yaghudduna. Yadilluna. Buatnya harus dibaca dengan tebal. Yadilluna. Lagi. Yadhilluna. Yazifuna. Yudauna. Sekali lagi. Yudauna. Ainya mengalir suaranya, ya. Yudauna. Nah, gitu. Sekali lagi. Yudauna. Wamatta'na. Waqatta'na. Sekali lagi, ainya. Kalau untuk huruf yang sifatnya syiddah, ya, artinya suaranya tertahan, maka tidak mengalir suaranya. Waqaf, begitu ya. Kita baca. Waqaf-ta'na. Lagi. Waqaf-ta'na. Muddathiru. Ya. Perhatikan. Itmamul harakat. Menyempurnakan harakat. Sudah kita biasakan saja sejak awal. Sekali lagi. Muddathiru. Lagi. Muddathiru. Yassa'adu. Lagi. Yassa'adu. Ainnya ya. Ain diperhatikan. Yassa'a. Gitu ya. Coba bersama-sama. Yassa'a. Coba. Itu masih terputus. Gitu. Bukan yassa'a. Ini masih kurang. Jadi suaranya harus menyambung. Yassa'a. Gitu bersama-sama ya. Yassa'a. Nah gitu. Coba. Ini lagi-lagi. Kurang dikit. Iya. Lagi. Iya. Coba. Lagi. Iya. Yassa'adu. Iya. Yassa'adu. Mussaddiqina. Mussaddiqina. Lagi. Mussaddiqina. Yassadda'una. Yassadda'una. Yass, gitu ya. Langgan lagi. Yassadda'una. Yassadda'una. Langgan lagi. Yassadda'una. Yassadda'una. Yazzakkaruna. Di sini ada tanbih. Oh, ini tanbih yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Kita lanjutkan pada dars yang ke-51. Tasjid pada huruf ra. Ya. Berhati-hatilah pada huruf ra yang bertasjid. Sifat takrir harus dimunculkan tanpa berlebihan. Kita baca. Qarra. Jangan sampai tidak ada getarannya sama sekali seperti qalla, qalla. Ini kurang tepat. Atau qarra, ini kebanyakan sifat takrir atau bergetar. Tetapi tidak berlebihan. Kita baca qarra. Ayo. Yaqirru. Yaqirru. Farra. Yafirru. Marra. Yamurru. Yamurru. Qurrata. Jadi kembali lagi pada posisi semula. Qurrata. Coba. Pada yamurru. Coba perhatikan. Yamurru. Coba. Ya. mundur dulu baru maju kembali. Ya murru, coba. Qurrata. Surra'an. Marratin. Arrafa. Arrada. Gharraka. Karrataini. Marrataini. Yafiruna. Yamuruna. Wasarrafna. Waasirru. Ya, bersama-sama. Qarra. Ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.